Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin arsalahumullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah Al-A'raf ayat 165. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma nasu ma zukiru bihi anjaynal lazina yanahawna anissu wa akhazna allazina zalamu bi'azabim ba'isim bima kanu yafsukun. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih terkait erat dengan kisah Bani Israel yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak memancing ikan, menangkap ikan di hari Sabtu. Tetapi mereka ada yang menasihatinya karena memang ini adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi pelarangan itu ada yang tidak menggubrisnya. Maka yang tidak menggubrisnya ini pada ayat 165 disebutkan, tatkala mereka tidak menggubris apa-apa yang dinasihatkan oleh orang-orang para penasihat yang jujur dan ikhlas tadi, maka terjadilah siksaan. Siksaan ini kita menemukan di surat yang lain, disebutkan dengan kunu kirodatan khosiin, maka jadilah kamu kera-kera yang hina. Kita menemukan orang-orang yang menangkap ikan-ikan tadi itu akhirnya berubah rupanya menjadi kera atau monyet. Dan tidak saja sekedar monyet yang cantik yang mungkin dibedain bisa menjadi selebritis di televisi pada saat ini di Indonesia ya, tetapi juga disebutkan dengan khosiin yang hina dina. Ini merupakan siksaan yang Allah berikan kepada orang yang melanggar. Suatu hal pertanyaan yang menarik ini Ustaz Perdana, kenapa kok harus disiksa orang yang melanggar ini? Iya, ini adalah salah satu bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menjanjikan akan memberikan fasilitas terbaik bagi seorang mukmin baik dalam kehidupan dunia pun akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar akan menyiksa atau menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan karena sudah menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya adalah ketika Allah menyiksa seseorang, mengazab seseorang, itu bukan karena kesalahan ini perbuatnya, akan tetapi keberaniannya menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, ketika seseorang berani menentang Allah, maka dia akan mendapatkan azab siksaan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, janji Allah untuk memberikan sanksi hukuman, siksaan yang keras kepada orang-orang yang melakukan tindakan kesalahan, ini di samping itu juga untuk memberikan ketenangan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, memberikan pelajaran, memotivasi orang-orang yang melakukan kebaikan agar tetap konsisten dengan kebaikan yang sudah mereka lakukan itu. Iya, di sisi lain Ustaz Fajrul, kita menemukan di sini wa anjaynal ladzina yanhauna anissu. Orang-orang yang memberi peringatan itu akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal disebutkan di satu ayat yang lain, kalau misalnya kezaliman itu telah menyebar, maka yang berbuat baik ataupun berbuat jahat akan mendapatkan musibah secara bersamaan. Ini bagaimana melihat terkadang Allah menyelamatkan orang yang berbuat baik, terkadang orang yang berbuat baik pun akan tenggelam, hancur bersama orang-orang yang berbuat maksiat. Ini bagaimana kita melihat perbedaan dua kejadian ini dalam satu pemahaman yang utuh? Iya, memang kalau kita melihat dari sisi perbedaannya, mungkin di sini Allah berfirman alladzina yanhauna anissu, ini menandakan masih ada upaya mereka untuk menahan atau melarang orang-orang yang tidak, yang orang-orang yang berbuat kejahatan. Iya. Sedangkan seperti apa yang disampaikan tadi, ada orang berbuat jahat tetapi ada, dan ada orang yang berbuat baik dalam satu desa tersebut, tapi ini bisa kena semuanya disebabkan apa? Azab Allah itu sudah secara menyeluruh terjadi hal tersebut. Atau karena tidak melarang, tidak melarang tersebut. Karena orang yang berbuat baik, dia merasa cukup dengan perbuatan baiknya dan tidak mau melarang orang yang karena berbuat itu, jahat. Karena itu kalau kita lihat dari firman Allah, wattaqu fitnatan latusibannalladzina zalamu minkum khassah. Diingatkan kita supaya apa? Orang-orang yang beriman, yang berbuat baik ini masih diingatkan Allah di situ supaya mereka itu terus dalam rangka berbuat baik. Karena kita melihat sejarah ke belakang, banyak sekali para nabi, para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali mereka diselamatkan. Yeah. Bahkan ketika sebelum subuh itu mereka disuruh pergi dari sebuah desa itu karena subuh itu akan terjadi bencana yang begitu hebat. Seperti kasus Nabi Lut, negara Sodom ya. Iya, negara Sodom. Perlakuan kaum Lut itu disebut dengan sodomi tadi. Iya. Di sini sedikit mungkin memberikan gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan yang indah tentang kondisi Nabi Ibrahim dan Nabi Lut yang diselamatkan oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim mempertanyakan qala inna fiha luta, qalu inna munajjuhu wa alahu inna munajjuhu wa alahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Enggak usah takut, kami lebih tahu kata utusan Allah itu karena akan kami selamatkan dia dan ahlinya kecuali wanitanya itu. Nah, satu hal yang ingin saya tanyakan Ustaz Jenal, kembali kepada keterangan awal ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi di sini falamannasu, ketika mereka itu lupa. Ya, tapi yang diterjemahkan di sini adalah melupakan. Sedangkan arti kata nasa, yansa itu adalah lupa. Kenapa bisa lupa di sini, asal kata lupa ini kemudian diterjemahkan kepada melupakan? Iya, jadi sebenarnya seseorang itu ketika dia sudah lupa, maka dia akan berdampak kepada melupakan itu tadi. Jadi pertama kali seseorang itu sengaja untuk lupa. Iya, melupa-lupa kan akhirnya lupa. Akhirnya jadi lupa benar-benar. Ketika seseorang itu sudah tidak menjadikan agama menjadi prioritas hidup dan dia menyampaikan agama sebagai suatu, bahkan bukan di balik tertiar lagi, bukan kebutuhan ketiga, malah kebutuhan di saat dia berumah tangga dia jadikan itu kebutuhan, di saat anaknya mau sunat itu dijadikan kebutuhan, di saat orang tuanya wafat dan dia wafat jadi kebutuhan, maka setelah itu dia melupakan, dia lupa, akhirnya dia pun melupakan agama dalam kehidupan dia. Jadi pertama orang lupa dan akhirnya dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin bisa saya tambah di sini, kenapa diarti melupakan? Karena mazukirus itu adalah kaitan dari pengertian kata yang sebelumnya itu. Mazukiru itu selalu diingatkan Allah, gitu. Selalu diingatkan, tapi lupa. Pura-pura tak tahu akhirnya lupa, Ustaz ya. Jadi begitulah. Jadi pekerjaan pelakuan mereka itu dikatakan mereka melupakan, begitu. Karena saking banyaknya datangnya peringatan, pesan-pesan tersebut. Seperti terjadinya musibah itu disebabkan begitu. Bahkan ada sebuah kaum seperti yang kita ceritakan tadi diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah kaum dimatikan seluruhnya. Tapi kalau kita melihat kejadian saat sekarang ini, kejadian yang sebelum yang terjadi di Indonesia ini, bukan kaum yang diselamatkan tapi masjid yang diselamatkan, Ustaz. Disebabkan sebetulnya kalau masjid itu kan adalah bangunan sebuah batu. Tapi begitulah Allah ingin mengingatkan seseorang itu supaya kembali lagi kepada apa yang sudah diingatkan Allah Subhanahu wa taala melalui firman dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang sudah disampaikan kepada kita semua sampai saat ini. Sedikit mungkin saya ingin menggambarkan bahwasanya keterangan ayat ini sangat cocok dengan kondisi kita sekarang ini, di mana dengan berbagai macam musibah yang sudah melanda, banjir yang dari tahun ke tahun itu sudah semakin besar, ini seharusnya jangan membuat kita menjadi lalai atau pura-pura melupakan. Tahun kemarin banjir, akhirnya sudah surut, kita lupa, akhirnya tahun ini lebih besar lagi. Ini semacam sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita cepat-cepat memperbaiki diri, melakukan hal-hal yang terbaik untuk mengantisipasi segala macam musibah yang akan datang pada masa mendatang. Ya, benar sekali bahwa pesan agama itu bukan sekedar rukun Islam yang lima, puasa, sholat, haji, zakat, dan itu selesailah agama. Saya rasa tidak gitu. Islam adalah pesan untuk memperbaiki hidup di dunia agar menjadi hidup akhirat lebih layak dan sentosa lagi. Jadi artinya apa? Bukan berarti agama Islam itu tidak memperhatikan lingkungan hidup, pelestarian, bagaimana mencegah bahaya banjir. Karena apa? Karena zuharul fasad di sini bukanlah sekedar kerusakan, timbulnya kerusakan bukan saja kerusakan iman, tetapi juga adalah kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu ada kaitan yang erat antara keimanan dan lingkungan hidup. Artinya apa? Orang yang sudah tidak beriman, tidak ada lagi takut dengan Allah Subhanahu wa taala, lingkungan hidup dengan mudah dia hancurkan. Karena apa? Karena semua bisa diatur. Tetapi karena dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia takut akan pesan Allah Subhanahu wa taala yang dilarang untuk merusak, maka dia pun akan tidak mau merusak. Maka kita menemukan rakyat muslim yang ada di Indonesia ini yang berada di kawasan hutan tidak akan merusak hutan. Tetapi kita menemukan non muslim yang datang sebagai pengembang, datang ke daerah kita, dialah yang membumi hanguskan hutan yang kita miliki tadi, sehingga yang berdampak pada penduduk sekitar. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bima kanu yafsukun, azab itu timbul karena fasik. Fasik itu sendiri artinya telah melepaskan ikatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia telah melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan, dari ajaran agama, maka pada waktu itu siksaan pun akan datang bertubi-tubi. Iya, menarik di sini bahwasanya apa yang tadi disampaikan Ustadz Jainal, ada satu catatan penting yang harus kita pahami bersama, bahwa ini adalah merupakan pesan agama kepada kita semua untuk melakukan kebaikan, untuk menjaga alam lingkungan kita. Ini adalah pesan kepada kita semua. Artinya apa? Jangan terlalu mengharapkan orang lain untuk mengadakan perbaikan. Jangan terlalu mengharapkan gubernur misalnya, ya, untuk mengantisipasi itu. Tapi bagaimana kita mulai dari diri sendiri? Ya. Jangan terlalu mengharapkan orang lain. Kita mulai dari diri sendiri, kita sendiri. Kita berikan pemahaman kepada keluarga kita, kepada kerabat-kerabat kita. Maka ini adalah salah satu jalan terbaik bagi kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sekarang ini timbul. Jadi jangan terlalu bergantung kepada pemerintah, jangan terlalu bergantung kepada Menteri Kehutanan untuk masalah lingkungan hidup, atau jangan terlalu bergantung dan bangga dengan apa yang dikatakan oleh Obama bahwasanya dia akan lebih serius memperhatikan lingkungan. Tapi bagaimana kita sebagai Muslim, ini adalah pesan dari Allah dan itu harus kita laksanakan. Iya, ya. Di sisi yang dalam suasana yang dekat lagi dengan kampanye ini, sebenarnya di samping sebagai seorang individu muslim harus memperbaiki diri, tetapi sebagai pemimpin gubernur atau presiden, kita layak untuk menyalahkan dia. Kita menyalahkan gubernur kenapa tidak ada terjadi perubahan daerah banjir, tetap banjir dari tahun ke tahun. Kita layak mempertanyakan SBY sebagai presiden kenapa daerah Indonesia setiap tahun menjadi banjir dan banjir dan banjir. Kalau tidak karena presiden, untuk apa kita mengangkat presiden selanjutnya kalau misalnya tidak ada perubahan. Jadi walaupun secara pribadi kita menyalahkan diri sendiri, kita juga layak mempertanyakan apa kerja legislatif, apa kerja presiden yang kita pilih. Kalau misalnya tidak boleh ditanya kepada mereka, untuk apa kita memilih dia di akhir, di periode yang berikutnya. Inilah merupakan pembelajaran bagi kita. Di samping menyalahkan diri kita, coba kita berani menyalahkan pemimpin yang kita angkat untuk menyelesaikan masalah kita, tapi tidak selesai-selesai juga. Iya, mungkin salah satu gambaran lain adalah bahwa apa yang kita sampaikan tadi merupakan imbauan kepada setiap orang, khususnya kepada para pemimpin kita, untuk lebih introspeksi diri. Apa sebenarnya yang sudah dia lakukan selama dia menjabat, menduduki jabatannya itu. Satu hal yang harus kita pahami bersama, bahwa seorang muslim itu dia memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada manusia ketika dia masih hidup. Oleh karena itu, jangan berpikir, ya, bagi para caleg atau para calon-calon pemimpin daerah, jangan berpikir fasilitas apa yang akan dia dapatkan, tapi bagaimana melaksanakan tanggung jawab pada saat nanti dia memangku jabatan yang diamanahkan oleh rakyat kepada dirinya. Mungkin Fajrul bisa menambahkan. Ya, kalau saya melihat inti dari ayat yang kita bahas sekarang ini mengingatkan seluruh elemen yang berkepentingan untuk membangun umat ini menjadi lebih baik. Yaitu kita selalu untuk menahan orang yang membuat kerusakan. Jadi menahan orang ini tidak satu orang saja, tidak satu elemen lapisan masyarakat, tapi seluruh masyarakat. Supaya kita tidak terkena azab yang digambarkan dalam surat Al-A'raf ini, yaitu bi'adzabin ba'is. Bi'adzabin ba'is ini azab memang betul-betul sangat pedih gitu. Ba'is ini beda dengan arti kuah gitu. Kalau kuah itu memang sangat deras, kuat, tapi ba'is ini kuat, tapi seakan-akan Allah memberikan azab yang sangat pedih itu tidak ada hambatan sama sekali, sangat ringan Allah memberikan azab tersebut. Disebabkan apa yang mereka kerjakan itu kepasikan. Kepasikan ini kan artinya kan Ustaz Arifin taunya mereka bahwasanya yang mereka kerjakan itu salah. Tapi karena terus menerus, maka dicaplah mereka sebagai golongan orang-orang yang zalim dalam Al-Quran ini. Iya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, yang kita sampaikan pada hari ini merupakan rasa cinta dan sayang kita kepada agama dan negara yang kita cintai ini. Cintanya kita kepada Indonesia, cintanya kita kepada Sumatera Utara, cintanya kita kepada Kota Medan, menginginkan kepada para stakeholder, pemegang tambuk kekuasaan yang berperan dalam mensejahterakan dan memakmurkan rakyat untuk lebih memikirkan rakyat yang dulunya diminta suara untuk mendukung dia. Saya rasa tidak ada gunanya kampanye yang dilakukan apabila itu menjadi lipstik atau untuk tebar pesona, karena masyarakat semakin hari semakin cerdas. Apabila kita berbuat untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, terpilih ataupun tidak terpilih, karena memang kita capek adalah mardhotillah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mudah-mudahan negara kita, agama kita menjadi lebih baik ke depan, dan keyakinan kita akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala lebih kuat dan utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan siapa aja maju?